Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan tematik tentang adab al-muta'allim, tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Yaitu pembahasan yang kita ambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل pasal ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها ولا يقنع بالقليل ما تمكنه من الكثير ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. Kata Syekh, termasuk daripada adab-adab bagi penuntut ilmu yang sangat ditekankan adalah hendaknya seorang penuntut ilmu harison ala ta'allum, bersemangat dalam belajar. Belajarnya semangat, sungguh-sungguh, ya. Tidak bermalas-malasan. Sebagaimana juga yang sudah kita sebutkan, syair yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك بتفصيلها ببيان أو تفصيلها ببيان ذكاءٌ وحرصٌ واجتهادٌ وبلغةٌ Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbiuka an tafsiliha bibayanin. Aku akan jelaskan kepada engkau 6 perkara tersebut secara rinci. Zakaun, yang pertama kecerdasan. Wahirsun, hirs ambisi, semangat. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Wabulghatun, memiliki bekal. karena manusia butuh makan, butuh minum dan seterusnya. Sehingga selama menuntut ilmu harus ada bekal. Wasuhbatul ustadz, dan berteman dengan ustadz, yaitu berguru kepada seorang guru, tidak belajar sendiri. Watuliz zaman, dan juga panjangnya waktu untuk belajar. Al-hirs, ambisi dan semangat ini merupakan perkara dan poin yang sangat penting bagi talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Maka hendaknya seorang talibul ilmi harisun ala ta'allum, semangat belajar dan berambisi untuk mendapatkan ilmu. Muwadhiban alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Dia menekuni pada setiap waktu atau pada seluruh waktunya yang memungkinkan bagi dia untuk ta'allum, untuk belajar. Dia tekuni. Semua waktu yang memungkinkan untuk belajar padanya, dia tekuni. Kapan dia menghafal, kapan dia menulis, kapan dia mengulang-ulang pelajaran, dan seterusnya. Waktu yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dia tekuni. Wala yaqna'u bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir, dan tidak cepat puas dengan ilmu yang sedikit. Padahal dia mampu untuk meraih yang lebih banyak. Bisa dia menghafal sehari satu lembar misalkan, atau satu halaman. Dia puas hanya dengan satu ayat. Jangan. Jangan puas dengan yang sedikit. Padahal dia mampu untuk mendapatkan yang banyak. Sehingga seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, dia betul-betul harus semangat, bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ilmu sesuai dengan kemampuannya, dan tidak cepat merasa puas dengan ilmu yang ada, padahal dia masih bisa menambah lagi. Wala yuhammil nafsahu ma la yutik makhafatan minal malal wa dhiya'i ma hasal. Namun juga tidak memaksakan diri untuk melakukan yang tidak mampu bagi dia untuk mengerjakannya. Jangan memaksakan diri ma la yutik, perkara yang tidak dia mampui. Makhafatan minal malal, karena khawatir malal, khawatir muncul kejenuhan, rasa bosan. Wadiya'i mahassol, dan khawatir akan hilang yang sudah didapat karena terlalu dipaksakan. Dia enggak mampu menghafal sehari satu lembar, apalagi dua lembar. atau mungkin gak mampu menghafal sehari satu halaman lah ya. Dipaksa ya, sampai satu lembar misalkan, padahal setengah halaman pun dia lemah. Dipaksa malayutik, memaksa diri terhadap perkara yang tidak mampu untuk dia kerjakan. Maka jangan, jangan memaksa atau membebani diri dengan perkara yang tidak mampu untuk dia kerjakan. Karena khawatir tadi bosan dan jenuh. Kalau sudah bosan, sudah jenuh, akhirnya tidak cinta lagi kepada ilmu yang sedang dicari, kepada ilmu yang sedang dihafal. Dan bahkan akan bisa hilang apa yang sudah dia dapat. Hafalannya nambah terus, hafalan yang lama hilang, kacau. Maka di samping tidak cepat puas dengan ilmu yang sudah didapat, padahal dia mampu untuk memperbanyak ilmu tersebut, mampu untuk menambah lagi ya, di samping itu pun jangan membebani diri dengan perkara yang tidak dia mampui. Karena khawatir akan muncul malal, kebosanan, kejenuhan, dan khawatir akan hilang ilmu yang sudah dia dapatkan. Ilmu yang lama hilang, hafalan yang lama menjadi hilang karena tadi terlalu memaksakan. Wahada yakhtalifu biikhtilafin nas wal ahwal, dan ini berbeda sesuai dengan berbedanya kondisi dan keadaan manusia. Artinya masing-masing punya naam situasi tersendiri. Dan seseorang dia bisa mengukur dirinya sendiri sampai di mana kemampuannya. Kadang kita dapati saking semangatnya, masya Allah, belajar ya, padahal dia baru ya, baru semangat sekali untuk belajar. Kemudian dia hanya menyisakan waktu 2 jam untuk tidur dari 24 jam. Saking semangatnya. Terus dia pindah dari halaqah satu ke halaqah yang lain, dari majelis satu ke majelis yang berikutnya. Duduk menghafal, murojaah, ya, mutolaah, mengoreksi tulisan dan seterusnya. Semangat, masya Allah. Ya. Hanya saja naam, setiap sesuatu ada haknya. Badan kita ada haknya, berhak untuk diistirahatkan. Sehingga ketika tidak tertunaikan haknya, yang terjadi adalah tadi malal, kebosanan. Masya Allah, selama 1-2 pekan bisa dia sehari semalam hanya tidur 2 jam saking semangatnya. Nanti kita ini belum ada apa-apanya, ya. Nah. Kalau kita 24 jam, berapa jam kita tidur? Setengahnya, ha? Allah mustahil. Abu Naum. Saking semangatnya, sehari semalam hanya 2 jam tidurnya. Masya Allah. Namun kondisi seperti ini tidak bisa berlanjut terus-menerus ya. Sampai pada pekan yang keempat ya, tumbang, tipes menyerang ya, dan seterusnya. Baik. Al-muhim jangan memaksakan dan membebankan diri dengan perkara yang sebenarnya tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin dia berdalih dengan kebiasaan para ulama terdahulu ya. Mereka sampai kadang bahkan orang yang melihat na'am alim ya, pada zaman dulu ya, seperti Abu Hanifah misalkan, Al-Imam Abu Hanifah, orang yang melihat beliau seakan-akan beliau 24 jam itu gak tidur ya. Karena kapan tidurnya? Dari pagi sampai malam di masjid ya. Pulang dari masjid, di rumah terdengar suara baca Al-Quran ya, sampai subuh lagi ya. Sehingga seolah-olah kapan tidurnya? Mungkin berdalih dengan kisah-kisah para ulama terdahulu ya. Namun para ulama terdahulu sudah terlatih ya. Bahkan dari kecil mereka terlatih seperti itu. Nah, sehingga kalau kita baru ya. Nah, jangan langsung semangatnya berlebihan kemudian membebankan diri dengan perkara yang sebenarnya dia tidak mampu untuk melakukannya. Dan biasanya na'am kita terpancing ya ketika bermajelis di hadapan para ulama, berkesempatan datang ke sana ya, belajar ke Yaman misalkan ya. Nah, waktu masih belajar di Yaman dahulu ya. Karena kita berpikir enggak akan selamanya di sini dan waktu terbatas ya. Nah, masing-masing berbeda-beda kondisinya. Ada yang dibatasi sama istrinya 2 tahun. Ya. Ada yang na'am bujang dibatasi sama ibunya 4 tahun misalkan. Berbeda-beda kondisinya. Nah, dia memanfaatkan 2 tahun dan 4 tahun ini supaya maksimal seperti apa? Bagaimana? Ya. Maka sehari dia ngambil 10 sampai 20 pelajaran. Ya, Masya Allah. Nah, dari pagi sampai malam berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Ya, terus. Nah, dia tidur ketika lelah dan memang sudah tidak tahan lagi mata untuk dibuka. Ya, baru dia tidur. Nah, banyak dari kita yang na'am terpancing seperti ini. Ya, sehingga harus terkejar target. Ya. Nah, supaya selesai semua pelajaran selama 2 tahun ini atau 4 tahun ini. Ya. Namun tadi, ya karena kondisi daya tahan tubuh yang lemah, tidak sesuai, ya, semangatnya nggak sesuai dengan daya tahan tubuhnya. Nah, akhirnya banyak jatuh sakit. Ya, sebulan sekali sakit, sakit, sakit dan sakit. Nah, Allahul Musta'an. Maka sangat tepat Syekh di sini mengingatkan wala yuhammil nafsahu ma la yutik. Jangan membebankan dirinya dengan satu perkara yang sebenarnya dia tidak mampu untuk melakukannya. Khawatir muncul kebosanan dan kejenuhan dan khawatir hilang ilmu yang telah dia dapatkan. Dan ini berbeda dengan kondisi manusia yang satu dengan manusia yang lain, kondisinya berbeda. Kemudian qala syekh wa idza hadara ila majlisi syekh falam yajiduhu intadharahu wa lazama babah wa la yufawwitu wadhifatahu illa an yakhafa karahata syekh lidzalik bi an ya'lama min halihi al-iqra fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairi wa idza wajada syekha na'iman aw mushtaghilan بمهم من لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه aw yansarifu was-sabru aula kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Kata Syekh, apabila dia menghadiri majelisnya Syekh, majelis gurunya, kemudian dia tidak mendapati gurunya, artinya gurunya enggak hadir, enggak ada, dia datang ke majelisnya Syekh yang biasa Syekh ngajar di situ. Sampai di situ Syekhnya enggak ada, dia tidak mendapati Syekhnya. Intazarahu, maka dia menunggunya, menunggu Syekh. Walazama babahu, dan dia tetap berada di hadapan pintu rumahnya. Nah, ini kalau bentuk belajarnya itu door to door, ya. Artinya mendatangi gurunya ke rumahnya, pengen belajar ini, pengen belajar itu misalnya. Maka dia tetap berada di depan pintu rumahnya, sabar, menunggu. Biasanya jam segitu syekhnya sudah membuka pintunya dan di rumahnya sudah siap majelis biasanya. Tapi ternyata di saat itu pintunya tertutup. Ya. Wala yufawwit wadhifatahu illa an yakhafa karahata syekh lidzalik. Dia tetap menunggu di hadapan pintu rumahnya, tidak meninggalkannya, kecuali kalau dia khawatir syekhnya enggak suka. Nah, enggak suka ditunggu. Nah, artinya kalau pintu sudah ditutup berarti ya, nah, tidak ada dars, tidak ada pelajaran. Kalau dia tahu seperti itu, ya, misalkan kebiasaannya kalau pintu tertutup berarti nggak ada dars, ya, maka dia tidak menunggu di depan pintu rumahnya. Tapi kalau dia tahu, ya, bahwasanya nah mungkin syekhnya tertidur atau yang semisalnya, nah, dan syekhnya suka kalau ditunggu, artinya dia tidak membenci orang untuk menunggu di hadapan pintu rumahnya. Bi an ya'lama min halihil iqrar fi waqtin bi'ainih, dan dia tahu bahwasanya biasanya di jam segitu itu adalah jam pelajaran, syekh buka pelajaran di jam yang seperti itu, ya. Misalkan biasanya siang, ya, dan dia datangnya siang. Biasanya syekh bukanya buka pelajaran jam-jam sekian. Dan dia tahu ini jam-jam pelajaran, maka tidak mengapa dia untuk menunggu di hadapan pintu rumahnya. Wa annahu la yuqri'u fi ghairihi, dan dia tahu bahwasanya syekh tidak membuka pelajaran di selain waktu itu. Wa idza wajada syekh na'iman, jika dia mendapati syekhnya sedang tidur. Aw mustaghilan bi muhimmin, atau syekhnya sedang melakukan sesuatu yang penting, sibuk mengerjakan sesuatu yang penting, ya, mungkin untuk kepentingan keluarganya. Syekhnya tidur atau tadi sedang sibuk kerja misalkan. Lam yasta'din alaihi, maka ada penuntut ilmu, dia tidak meminta izin untuk apa ini pulang, ya. Misalkan syekhnya lagi kerja misalkan, ya. Tunggu sabar, ya. Nah, jangan bilang ya syekh kalau gitu saya pulang aja ya. Lah, ya, ini bukan adab. Tunggu sabar. Bal yasbir ila istiqadihi wa faraghihi, bahkan dia sabar sampai menunggu Syekh bangun, ya, atau sampai menunggu Syekh selesai dari pekerjaannya. Au yansarifu, atau dia na'am kembali, ya, ketika Syekhnya tidur misalkan. Na'am diberitakan sama anaknya atau keluarganya tidur misalkan. Maka dia kembali, wasabru aula, akan tetapi sabar menunggu itu lebih utama. Bagi seorang penuntut ilmu. Nah, misalkan ustadznya belum datang-datang, ya, atau syekhnya belum datang-datang di majelis, ya, nah, kemana nggak ada berita, misalkan, ya, sabar menunggu, ya. Nah, as-sabru aula, sabar menunggu lebih utama. Karena bisa jadi tiba-tiba gurunya datang, ya. Maka sabar menunggu itu lebih aula, kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Mereka seperti ini keadaannya. Para sahabat, para tabi'in, ya, ketika mereka hendak menimba ilmu dari seseorang dan dia mendapati orang yang hendak diambil ilmunya sedang tidur, sabar menunggu di hadapan pintu rumahnya. Contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam kisah yang masyhur tentang beliau, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam sunannya beliau meriwayatkan kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Kata beliau, fa in kana la yablughunil hadis anir rajuli fa atihi wa huwa qa'il. Bahkan jika sampai kepada ke suatu hadis dari seseorang, ya, ada hadis diriwayatkan dari si fulan, sahabat fulan, fa'ati, maka aku mendatangi si fulan ini. Nah, karena beliau semangat untuk mendapatkan sanad ali. Ya, sanad ali itu sanad yang langsung dari pengucapnya. Tidak melalui si fulan dan si alan, ya, langsung, ya, kepada si pengucapnya, ya, untuk mendapatkan sanad ali sekaligus na'am at-tasabbut, ya, supaya lebih yakin lagi, ya, jika mendengar langsung dari yang mengucapkannya atau yang meriwayatkannya. Pernah kata beliau sampai kepada ke suatu hadis dari seseorang, kemudian aku mendatanginya dan orang yang sedang aku datangi ini sedang tidur. Fa atasawwadu ridai ala babihi fatasfirrihu ala wajhi turab, maka aku pun berbantalkan selendangku, ya, yaitu mengampar selendangnya, kemudian berbaring di hadapan pintu rumahnya, ya. Karena di depan pintu rumah, ya, maka debu-debu yang tertiup angin pun mengenai wajahku. Fayakhruju fayaroni, kemudian seorang tersebut keluar, ya, dan melihatku. Fayaqul, dan mengatakan, ya ibn ammi Rasulillah ma ja'abik, wahai anak paman Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau datang, Nah, kesini. Ala arsalta ilayya fa'atiyak. Tidakkah engkau mengutus suatu utusan kepadaku, kemudian aku akan datang kepada engkau? Karena para sahabat sangat memuliakan ahlu bait Nabi. Tidakkah engkau mengutus suatu utusan saja, sehingga aku yang datang kepadamu, bukan engkau yang datang kepadaku, kata sahabat ini. Fakul, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la, tidak. Ana ahaku an atiyak, aku lebih berhak untuk mendatangimu. Al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Fa'as'aluhu anil hadis. Karena aku ingin bertanya kepadanya tentang hadis. Qala fabaqiya ar-rajul hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya faqala kana hadzal fata aqal minni. Kemudian sahabat ini atau seorang ini yang meriwayatkan hadis ya, menyaksikan atau mengalami dewasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Jadi ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum sudah dewasa, wa qad ijtama'a an-nas 'alayya, dan manusia sudah berkumpul di sekelilingku, kata Abdullah bin Abbas, yaitu sudah menjadi rujukan. Jadi orang tadi menyaksikan Abdullah bin Abbas, nah, perkembangannya cepat ya, dan bahkan menjadi rujukan manusia di zamannya dalam bab tafsir ya, dalam bab hadis dan yang lainnya dari disiplin-disiplin ilmu. Sehingga orang ini mengatakan, kana hadzal fata aqal minni. Sungguh pemuda ini, yaitu Abdullah bin Abbas, itu lebih berakal daripada saya. Karena tadi semangat mendatangi dari pintu ke pintu. Sampai hadis kepada sahabat Abdullah bin Abbas, beliau ingin mendapatkan langsung dari pengucapnya. Didatangi langsung. Demikian kebiasaan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dengan mendatangi sumber-sumbernya, sumber-sumber ilmu tersebut. Dan kemarin sudah kita baca tentang ucapan beliau apa? Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku menghinakan diri sebagai penuntut ilmu. Ya. Nah, itu meminta-minta ilmu, ya, datang dari satu rumah satu ke rumah yang berikutnya. Nah, untuk menimba ilmu hadis, ya, dan seterusnya. Fa'azastu matluban, maka aku menjadi mulia sebagai orang yang dicari ilmunya. Dan pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, setelah meninggalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah imam ahli tafsir pada zamannya, dan Abdullah bin Abbas pun belajar kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika meninggalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka orang yang paling a'lam bi kitabillah, yang paling mengerti terhadap kitabullah, adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sabar dan bersungguh-sungguh ya, di dalam menuntut ilmu itu butuh dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan. mujahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah. Seorang mujahid adalah orang yang menjihadi dirinya sendiri, ya, di jalan Allah, melawan hawa nafsunya, ya, untuk tetap istiqomah di jalan Allah, sabar dalam menuntut ilmu, sabar ketika belajar, ya. Ini termasuk mujahid, ya. Karena ketika ilmu itu, ya, adalah sebab seseorang masuk ke dalam jannah, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah, ya. Maka ilmu atau menuntut ilmu itu adalah jalan menuju jannah. Ketika ini adalah jalan menuju jannah, maka syaitan sangat berupaya keras, berusaha keras untuk menghalangi manusia dari menuntut ilmu, ya. Karena syaitan tugasnya atau perbuatannya adalah na'am membawa dan mengajak na'am teman yang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka, ya. Dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini pekerjaannya syaitan. Sehingga ketika menuntut ilmu adalah jalan menuju jannah, ya, maka syaitan tidak akan tinggal diam. Terus menerus akan menggoda kita, ya, merayu kita untuk keluar dari na'am amalan yang mulia menuntut ilmu. Syaitan akan berupaya keras untuk menghalang-halangi manusia dari majlis ilmu. Maka butuh mujahadah, ya. Butuh kekuatan, kemampuan untuk bersabar, ya. Butuh pengorbanan tentunya, ya, untuk sabar di atas thalabul ilmi, di atas majlis ilmu. Kemudian wayam bagi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi tahsil fi waqtil faragi wan nasyat. Seorang penuntut ilmu semestinya dia na'am bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan ilmu di waktu-waktu luangnya dan di waktu-waktu semangatnya. Nah, karena manusia kan kadang sibuk, ya, kadang luang waktunya. Nah, di waktu-waktu luang ini manfaatkan, ya, dengan semaksimal mungkin, ya, dengan bersungguh-sungguh dan semangat untuk mendapatkan ilmu. Wan nasyat, demikian pula di waktu semangatnya. Karena manusia kadang dia semangat, kadang kendor semangatnya. Ya, dari himalal, seseorang itu kadang diselangi dengan rasa bosan, rasa jenuh. Di waktu semangatnya, di waktu fresh, di waktu semangat, maka manfaatkan semaksimal mungkin, ya, untuk tahsilul ilm, mendapatkan ilmu. Wa quwwatil badan, dan di saat badannya kuat, sehat, ya, manfaatkan, ya. Kalau sedang sakit atau kepala lagi pening, engkau tidak akan dapat na'am ilmu secara maksimal, ya. Atau engkau dalam keadaan malas, ya, sedang malas, ya, lagi bete misalkan, ya, maka tidak akan bisa tahsilul ilm dengan maksimal, ya. Maka di saat semangat, di saat waktu luang, dan dia semangat dan badannya kuat, ya, maka manfaatkan kondisi seperti ini untuk tahsilul ilm, mendapatkan ilmu semaksimal mungkin. Wa nabahatil khatir, demikian pula ketika pikirannya fokus. Ketika pikirannya fokus, ya, lagi fresh, manfaatkan itu untuk menghafal misalkan, atau membaca kitab-kitab para ulama, atau yang semisalnya. Wakilati syaghilat, dan ketika kesibukan itu masih sedikit, ya. Masih sedikit kesibukan, masih bujang misalkan, ya, belum mikir apa ini, istri pengen ini, anak pengen ini dan itu, ya. Masih bujang misalkan. Qillati syaghilat, masih sedikit kesibukannya. Manfaatkan semaksimal mungkin. Atau misalkan istrinya masih satu, ya. Ya. Otomatis kesibukannya masih lebih sedikit, ya, daripada yang sudah beristri dua atau tiga atau seterusnya. Nah. Maka di waktu qillati syaghilat, di waktu kesibukan itu masih sedikit, manfaatkan semaksimal mungkin. Supaya yang bujang tadi enggak selalu jadi korban, ya. Nah. Qoblal awaridil bitalah, ya. Sebelum datang kebutuhan ini, kebutuhan itu, ya. Nah, keperluan ini, keperluan itu, manfaatkan semaksimal mungkin untuk tahsilul ilm. Wartifa'il manzilah, dan sebelum naik jabatannya. Naik kedudukannya, ya. Karena kalau sudah naik kedudukannya, naik jabatannya, maka akan semakin sibuk. Nah, akan semakin sibuk. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Ya. Belajarlah kalian supaya menjadi faqih, ya. Tafaqqahu, belajarlah, ya, sebelum tusawwadu, sebelum kalian dijadikan pemimpin. Nah, ya. Jadi camat saja misalkan, ya, mudah kesibukan, masya Allah, ya. Apalagi jadi bupati, apalagi di atas itu, ya. Semakin terus naik jabatan akan semakin bertambah kesibukan. Sebelum datang masa-masa yang seperti ini, ya. Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Maknanya istahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'. Semangatlah untuk tadi belajar, ya. Naam, dan kalian masih atba', masih sebagai pengikut. Naam. Qabla an tasiru sada, sebelum kalian menjadi sada, pimpinan. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in. Karena jika engkau telah menjadi pemimpin, maka engkau akan diikuti. Ya. Engkau bukan pengikut lagi, tetapi orang yang diikuti. Imtana'tum minat ta'allum, maka sangat besar kemungkinan kalian akan terhalang dari ta'allum, dari belajar. Ya. Karena sibuk. Lirtifai manzilatikum, karena telah tingginya jabatan kalian. Wa kasrati syughlikum, dan banyaknya kesibukan kalian. Wa hadza ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan inilah makna ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, tafaqqah qabla an tar'asa. Belajarlah, ya, sebelum engkau jadi pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh, apabila engkau telah menjadi pimpinan, ya, maka tidak ada jalan untuk tafaqquh. Nah, artinya kecil kemungkinan untuk bisa tafaqquh, konsentrasi belajar, ya. Nah, apalagi harus tadi mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, ke ulama ini belajar fikih, ke ulama ini belajar hadis misalkan. Taib, karena kondisinya apa tadi? Kedudukannya telah tinggi. Nah, intinya sebelum datang tadi kebutuhan-kebutuhan, kesibukan-kesibukan, keperluan-keperluan, ya, sebelum datang naam rasa malas, ya, sebelum datang stres, ya. Naam, manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Nah, masa-masa luang, masa-masa semangat, masa-masa fokus pikiran, ya, masa-masa sedikit kesibukan, ya. Nah, baik, dan masa-masa kalian sebagai pengikut, bukan yang diikuti. Kalau sudah jadi orang yang diikuti atau pimpinan, akan lebih sibuk dan berat untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agama. Taib ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam, selesai satu pasal dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.